السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Fadhilillah azzaikumullah. Kita masih dalam pembahasan sebelumnya, yakni masalah as-sittun wal hadiyah was-sittun, dua masalah dari masa jahiliyah yang saling terkait, yakni al-kadzib 'alallah wa at-takdzib bil haqq, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah di dalam agama Allah dan mendustakan daripada kebenaran. Maka menolak kebenaran, mendustakan kebenaran itu perkaranya tidaklah lebih ringan dengan mengada-adakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, iftira'ul kadzib 'alallah, mengada-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, yakni perkara-perkara di dalam agama dia katakan sebagai datangnya dari Allah, atau sesuatu yang dia katakan ini halal ini haram yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan haramkan. Ini semua adalah iftira'ul kadzib 'alallah. Demikian pula fatwa-fatwa. Di saat fatwa-fatwa tersebut berseberangan dengan syariat Allah, maka fatwa itu adalah iftira'ul kadzib 'alallah. Maka perkara ini perkara besar. Sebagaimana juga at-takdzib bil haqq, mendustakan daripada kebenaran, menolak daripada kebenaran. Dan telah lewat penjelasan dari permasalahan ini, masih tersisa penjelasan dari Syaikh Shalih Fauzan berikutnya. Falhasil, kata beliau, anna nisbatal kadzib ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam huwa min umur ahli jahiliyah. Bahwasannya, kesimpulannya, menisbatkan kedustaan kepada Allah dan Rasulnya itu merupakan bagian daripada perkara-perkara ahlul jahiliyah. Fa'alal muslim an yahdara min hadzal amal al-khabith. Maka wajib atas seorang muslim untuk waspada, hati-hati dia dari amalan yang sangat hina ini, sangat keji ini, khabith, sangat jelek, sangat buruk. Waspada dan hati-hati, jangan sampai terjatuh dalam perkara tersebut. Wa qad la yadhibu 'ala Allah, lakin la yataqarra fi naqlil umur 'anillah wa 'an rasulih. Dan bisa jadi seseorang bukan dengan sengaja dia hendak mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, dia terjatuh ke dalam perkara tersebut disebabkan karena apa? Kurang berhati-hati. Kurang berhati-hati di dalam menukil perkara-perkara dari Allah dan dari Rasulnya. bukan dia dari sisi dirinya ingin mengadakan kedustaan, tidak, tetapi dia menukil dari orang lain tanpa mempertimbangkan, tanpa mencari kejelasan, tanpa menguatkan hujahnya, dia sekedar ambil saja. Sedangkan ternyata itu adalah iftira'ul kadzib 'alallah. Ternyata itu adalah perkara-perkara yang diada-adakan, kedustaan-kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di atas namakan sebagai din, di atas namakan sebagai agama, di atas namakan sebagai syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mensyariatkannya. Atau menukil dari orang lain, dinisbatkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda yang demikian. Ya, ternyata itu bukan hadis, dinisbatkan kepada hadis. Atau hadis akan tetapi derajatnya dhaif. Bahkan dhaifun jiddan. Bahkan maudhu', palsu hadisnya. Yang hal itu memungkinkan bagi dia untuk bisa dia ketahui kalau dia mau berhati-hati, kalau dia mau mencari masadir rujukan referensi dari mana ini, atau setidaknya dia bertanya kepada ahlul ilmi. Dan terkadang ada orang yang masa bodoh sama sekali, yang penting hadis Nabi, sekedar dinisbatkan kepada Nabi dikatakan sebagai hadis Nabi, diyakini sebagai sabda Nabi, padahal tidak demikian. Maka ini bisa terjatuh ke dalam al-qaul 'alallah wal-qaul 'alal rasul. Al-qaul 'alallah telah lewat kemarin, ya kan, ancamannya sangat berat. Al-qaul 'alal rasul juga demikian, sama. Rasul menyatakan man kadzaba 'alayya muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama diriku dengan sengaja, hendaknya dia menempatkan kedudukannya di neraka, mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Ini kan ancaman yang sangat keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini yang kita saksikan sendiri banyak sekali kaum muslimin, terkhusus justru bahkan para khutoba, ya, khatib-khatib, ya, di mimbar-mimbar, mereka tidak ada tahari, kurang kehati-hatian dalam menukil sabda Nabi, padahal itu adalah hadis-hadis yang tidak ada asalnya, atau bahkan hadis-hadis yang palsu. Sehingga saya memberikan tanda di sini. Waqad la yakdzib huwa 'ala Allah, lakin la yataharrafi naqlil umur 'anillahi wa 'an rasuli. Bisa jadi dia memang tidak sengaja ingin berdusta, tetapi dia tidak hati-hati dalam menukil perkara dari Allah ataupun dari rasulnya. Wal fatawa la yataharrafiha, demikian pula fatwa-fatwa, tidak berhati-hati di dalamnya. Ya, mengambil fatwa-fatwa dari orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk berfatwa, atau dari tokoh-tokoh kesesatan. Dia sekedar melihat, oh ini ada fatwa, dia ambil, dia sikat. La yataharrafiha. Maka ini bisa terjatuh ke dalam al-qaul 'alallah wal qaul 'alal rasul. Karena fatwa berbicara tentang masalah agama. Agama itu datangnya ya hanya dari Allah dan rasulnya. Kalau seseorang berbicara tentang fatwa dalam agama, artinya dia berbicara atas nama Allah dan atas nama rasul. Sehingga yang paling dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-a'immatul mudillun. Para tokoh-tokoh penyeru kesesatan. Itu sangat dikhawatirkan, karena mereka ini menyesatkan banyak umat. Wallahul musta'an. Fa idza kana ma naqalahu khata' wa huwa lam yatasabbat fihi, wa nasara wa 'alan nas fa innahu yasiru ahadal kadhibin. Kalau seseorang ya menukil dalam perkara agama, ternyata nukilan itu salah. Sedangkan dia lam yatasabbat, dia sendiri tidak tasabut terhadap perkara tersebut. Artinya tidak berusaha sekuat tenaga untuk mencari referensi daripada perkara tersebut. Kemudian dia langsung menyebarkannya. Dan sekarang kan sangat mudah sekali untuk menyebarkan hal tersebut. Ya, fawaid-fawaid ilmiah yang ada di berbagai macam media. Media-media sosial. Jangan sembarangan untuk kemudian apa namanya itu? Nge-share. Jangan, bukan nge-share, kalau nge-share dari kita artinya sekedar reward apa? Apa namanya? Menyampaikan, menerima atau dikirim. Iya. Menyampaikan. Iya. Al-muhim seperti itu ya. Dilanjutkan itu kan, ada lanjutkan gitu kan. Apa itu namanya? Diteruskan. Jangan kita bermudah-mudah untuk seperti itu sebelum betul-betul tahu ini referensi yang benar. Ya. Betul-betul referensi yang benar. Kenapa? Kita akan masuk pada ahadul kadibin, ya. Siapa saja yang melakukan hal tersebut, ya, menukil sesuatu daripada perkara-perkara din, perkara-perkara agama, ternyata itu adalah kesalahan. Dia tidak tasabut di situ, lantas langsung meneruskannya begitu. Fa innahu yasiru ahadul kadibin, kata Syekh. Dia termasuk dalam salah satu dari pendusta itu. Termasuk ikut andil di situ. Wa yasiru qaddarun nas bi hadza syai. Dan dia telah membawa kepada kemadharatan manusia. Dengan itu dia telah memadharati manusia. Alladzina qalahu lahum wa nasarahu bainahum. Karena dia yang menukil untuk mereka dan menyebarluaskannya di antara mereka. Wallahul musta'an. Ya, terkadang semangat itu dibutuhkan, tetapi semangat ini terkadang berbahaya. Ya. Semangat itu luar biasa, masya Allah. Setiap kita berharap semangat di dalam agama, tetapi semata semangat tidak ditopang dengan ilmu, tidak ditopang dengan adanya bimbingan, ini berbahaya. Nah sekarang ini ya banyak sekali dari kalangan bahkan ahlu sunnah ada orang-orang yang mungkin belum berkapasitas untuk kemudian memberikan faedah-faedah ilmiah, kemudian menerjemahkan dengan terjemahan yang serampangan dan sebagainya, salah pemahaman dalam menerjemahkan, kemudian di-share. Yang lain menganggap, oh ini bagus, tidak punya kapasitas juga. Sehingga kemudian tersiarlah perkara-perkara yang itu menyimpang daripada syariat. Padahal ini perkara ya, agama. Mungkin fatwanya tidak salah, tetapi penterjemahnya bisa saja, ya kan? Atau pemahaman daripada si penterjemah, kekeliruannya di situ. Sehingga dibutuhkan ya, dan dinasihatkan untuk setiap daripada grup-grup yang ada di media-media sosial semacam WhatsApp ataupun Telegram, agar ada pembimbing, ya, pembimbing dari kalangan asatidzah, ya, ahlul ilm. Sehingga benar-benar ilmu yang tersampaikan adalah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Wal wajib an al hadits al mawdu'ah al maghdubah la turwaj wa la turwa batu hasar wa tudayab. Dan yang wajib untuk hadis-hadis yang mawdu', hadis-hadis yang maghdub, ya, hadis yang palsu, untuk jangan dilariskan, jangan diriwayatkan, bahkan harus dibatasi dan disempitkan. Artinya di situ ya betul-betul harus dijelaskan kedhaifannya, harus dijelaskan akan sisi kelemahannya. Kalau itu adalah hadis palsu, katakan hadis palsu, walaupun masyhur hadisnya, Nah, jelaskan. Para ulama berbeda pendapat dari sisi hukum untuk memakai hadis-hadis yang dhaif. Memakai hadis-hadis yang dhaif. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ulama yang lain mengatakan boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Kalau kaitannya dengan menukil, ya, menukil ataupun menyampaikan, ya, kaitannya dengan menyampaikan hadis dhaif, maka hadis yang dhaif tidak boleh disampaikan kecuali harus dijelaskan sisi kedhaifannya. Disampaikan kepada umat bahwa ini hadis dhaif. Ini hadis maudhu. Ini hadis padanya terdapat kelemahan demikian-demikian. Ini hadis tidak bisa dijadikan hujjah dan sebagainya. Baru boleh menyampaikan hadis disertai dengan makna tersebut. Atau kalau kandungan maknanya diamalkan oleh para ulama karena makna yang sahih dan ditopang oleh makna yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang lain, tetapi hadis yang dinukil adalah hadis yang dhaif, maka dikatakan hadis ini dengan lafaz seperti ini dhaif, tetapi maknanya sahih dipakai oleh para ulama. Misalnya dipakai oleh para ulama dari sisi maknanya. Kenapa? Karena ditopang oleh makna-makna ini, hadis-hadis yang lain ini. Sedangkan lafaz daripada hadis ini adalah dhaif. Baik, itu dari sisi menyampaikan. Adapun dari sisi mengamalkan, mengamalkan hadis yang dhaif, para ulama pun khilaf, ada dua. Ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh secara mutlak, ini yang pertama. Dan ulama yang mengatakan boleh dengan syarat. Ulama-ulama yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, kenapa? Karena hadis-hadis yang sahih sudah mencukupi. Ya. Sudah mencukupi daripada hadis-hadis yang dhaif tersebut. Adapun ulama yang mereka memberikan rukhsah pembolehan, maka syaratnya sangat ketat sekali. Hadis tersebut, syarat yang pertama hanya sebatas pada tarhib wa tarhib, kaitannya dengan hasungan dan ancaman. Itu yang pertama. Terkait dengan hasungan dan apa? Dan ancaman. Kemudian syarat yang kedua, dhaifnya itu bukan dhaifun syadid, bukan dhaif yang sangat. Karena dhaif itu juga berperingkat. Kalau sudah dikatakan pada rawinya itu muttaham bil kadzib atau bahkan kadzab atau dajjal min dajjalillah, nah itu sudah itu jelas tidak bisa dipakai sama sekali. Kalau ada sanadnya rawi yang demikian sifatnya. Jadi dhaifnya itu adalah dhaifun yasir. Artinya mu'tadad dalam istilah mustalah ya. Dia bisa terangkat seandainya datang padanya dari jalur yang lain hadis yang serupa. Meskipun sama-sama dhaif, itu bisa terangkat menjadi hasan li ghairi. Intinya syarat yang kedua ini dhaifnya itu tidak sangat. Yang ketiga, bahwasannya hadis tersebut ya memiliki asal. Memiliki asal dalam artian kan perkaranya terkait dengan tarhib wa tarhib ya. Tarhib itu artinya hasungan, tarhib itu artinya ancaman. Nah, hasungan terhadap apa? Nah, apa ini harus ada asalnya yang sahih. Misalnya hasungan terhadap salat, salat sunnah. Ya kan? Hasungan terhadap salat sunnah qobliyah subuh misalnya, qobliyah fajr, dua rakaat. Ini contoh ya. Kita tidak apa ini sedang membuat-buat satu hadis, tidak, cuman sekedar contoh saja. Seandainya kemudian ada hadis dhaif, dia menyebutkan tentang hasungan dengan pahala yang sangat besar terhadap barang siapa yang sholat dua rakaat sebelum subuh, ya. Atau sholat qobliyah subuh dua rakaat, maka dia akan mendapatkan di dalam surga demikian demikian demikian. Misal, misal ya gini. Ternyata sanadnya dhaif, maka ini bagi pendapat para ulama yang berpendapat boleh tadi, ya, ini masuk ke Kenapa? Karena asal daripada sholat qobliyah subuh itu ada. Iya kan? Asalnya ada. Jadi paham kan? Jadi asalnya ada. Sholat qobliyah subuh. Sedangkan kalau kemudian target terhadap amalan yang itu sama sekali tidak ada asalnya di dalam syariat, maka ini tidak boleh diamalkan. Kenapa? Syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Amal tentang sholat nisfu sa'ban, sholat nisfu sa'ban tidak ada. Atau mungkin katakanlah nisfu muharram misalnya, ya, misal ini ya, ada sholat nisfu muharram. Nah itu kan sholat nisfu muharram tidak ada. Sama sekali disebutkan barang siapa yang sholat pada pertengahan bulan Muharram, demikian-demikian pahalanya. Nah ini tertolak. Kenapa? Asalnya tidak ada ya. Asalnya tidak ada. Demikian pula terhadap permasalahan terhid, apa terhid, ancaman. Seandainya ada hadis yang dhaif yang menyebutkan tentang ancaman orang yang minum minuman keras dengan ancaman yang sangat mengerikan, maka ini bisa dipakai dalam artian hadisnya tersebut adalah hadis yang dhaifnya tidak terlalu sangat. Ini kan terkait dengan ancaman minum minuman keras, dan minum minuman keras itu kehormatannya ada asalnya. Ya, bisa dibayangkan ada asalnya. Sehingga hadis tersebut walaupun dhaif tetapi terpenuhi padanya tiga syarat. Masih ada satu syarat yang belum disebutkan, ini kan. Dia pada tarhib wa tarhib, ya kan? Dhaifnya bukan dhaif yang sangat, kemudian berada pada asal yang memang ada dalilnya, ada asalnya. Perkara tersebut ada asalnya di dalam syariat. Ya. Kemudian yang keempat, tidak meyakininya sebagai sabda Nabi. Tuh. Tidak meyakininya sebagai sabda Nabi. Karena hadisnya dhaif. Itu ulama yang menyebutkan, ya, istilahnya membolehkan beramal dengan hadis yang dhaif. Itu hanya pada fadhailul amal atau pada tarhib wa tarhib. Baik. Berikutnya saya menyatakan wa annal wa'ad wa du'a yatasabbatun fi ma yaqulun 'anillahi wa rasuli. Meskipun kita katakan bahwasanya yang roh di dalam perkara ini adalah kita mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih saja. Ya. Kita mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih saja. Adapun kalau ada yang berhujjah dengan hadis yang dhaif, maka kita katakan harus terpenuhi padanya empat syarat. Karena ulama yang berhujjah dengannya mempersyaratkan empat syarat tersebut. Begitu. Kalau tidak, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Hatta inda man yujiz. Ya. Di sisi orang yang ulama yang membolehkan, ya, berhujjah dengan hadis yang dhaif. Wa annal wa'ad wa du'at yatasabbatun fi ma yaqulun 'anillahi wa rasuli, dan sepantasnya bagi para pemberi nasihat, para dai, agar mereka tafakkur, ya, proscek, tabayyun. Demikian pula untuk berhati-hati pada apa yang mereka ucapkan di saat menukil tentang perkara-perkara agama, karena dia sedang menukil dari Allah dan menukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang harus betul-betul sangat berhati-hati dalam berbicara adalah para du'at ila Allah. Harus berhati-hati dalam berbicara. Karena dia sedang berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas dinullah, atas syariat Allah. Kadzalika fi umuril halal wal haram. Demikian pula terkait dengan perkara halal dan haram, wal fatwa. Fatwa adalah perkara-perkara yang di sana dibutuhkan padanya ijtihad. Itu yang disebut fatwa. Adapun perkara-perkara yang sangat jelas dalil-dalilnya, maka ini siapapun boleh berbicara selama ada padanya ilmu. Ya, selama ada padanya apa? Ilmu. Siapapun dia boleh berbicara. Balighu anni walau ayah. Dia taunya hanya ilmu itu saja satu. Tapi dia tahu dalilnya. Ya, dia bukan berfatwa, dia menyampaikan saja. Di saat dia ditanya perkara tersebut, dia tahu memang ada ilmunya, sampaikan. Ya. siapapun di antara antum yang sampai kepadanya ilmu, maka di saat ditanya tidak boleh menyembunyikan ilmu tersebut. Tidak kemudian lantas, oh tanya kepada ustaz. Ya. Dalam keadaan kita tahu loh ya, tidak mesti harus ustaz. Kalau perkaranya adalah ilmiah. Ya kan? Perkara ilmiah. Dan dia dalam keadaan memang mengilmui perkara tersebut, walaupun satu masalah. Walaupun satu masalah dalam agama. Adapun fatwa, nah ini tidak sembarang orang. Bahkan asatidzah, du'at ilallah, tidak sembarang orang. Tidak boleh sembarangan untuk berbicara tentang masalah fatwa. Perkara-perkara kontemporer. Ya. Tanyakan perkara ini, perkara itu. Ya. Kalaupun kita bertanya kepada asatidzah misalnya, diharapkan dari asatidzah tersebut ada maklumat. Fatwa dari para ulama, karena mereka adalah menjadi wasilah antara kita dengan para ulama kita. Mungkin ada fatwa-fatwa yang sudah sampai kepada para asatidzah. Bukan asatidzah yang berbicara tentang fatwa, ya. Bukan haknya, bukan kapasitasnya. Jadi ini harus dibedakan. Di saat kemudian ada asatidzah membuka pertanyaan, maksudnya adalah bukan kok kemudian berfatwa. Jangan dipahami demikian. Bukan. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ilmiah sampai dijawab dengan dalil sudah selesai. Perkara-perkara terkait dengan fatwa, maka ada enggak fatwa dari para ulama yang ada pada maklumatnya? Kalau ada, sampaikan menjadi penyambung lidah. Ya kan? Menjadi perantara antara kita dengan para ulama kita. Oh, ini ada fatwa. Masyaikh bulan berbicara masalah ini, masalah itu. Seperti yang ditanyakan. Jadi ini perkara kaitannya dengan halal haram dan fatwa, ya. Harus berhati-hati. Alaim an yatasabbatu fi sya'niha. Harus betul-betul tasabbut. Harus betul-betul memiliki hujjah. Wa alla yata'ajjalu fiha, dan agar jangan isti'jal, jangan gegabah dalam perkara ini. Li'anna khata' fiha qaul 'ala Allah bi ghairi ilmin. Kenapa? Karena kesalahan dalam perkara ini itu masuk dalam al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilmin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghairi al-haq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Perhatikan di sini ayat ini. Qul, katakan ya Muhammad, innama harrama rabbi, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku hanyalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan fahisyah. Ma dhahara minha wa ma batana. Perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Zina, liwat, dan yang semisalnya, ya, LGBT. Ini semuanya masuk dalam al-fawahish. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara berikutnya yang lebih berbahaya daripada yang pertama dan lebih besar mudharatnya dan lebih buruk asarnya, yaitu wal itsma wal baghy bi ghairi al-haq. Al itsm wal baghy, perbuatan dosa dan pelanggaran yang kaitannya dengan hak-hak manusia yang lainnya. Kalau fahisah pada dirinya sendiri. Kalau baghi, ini kaitannya dengan hak orang lain. Dan sebesar-besar baghi adalah qatlun nafs, membunuh jiwa. Merampok dan sebagainya, jambret, ya, melukai orang di jalan-jalan. Itu semua adalah al-baghyu bi ghairil haq. Kemudian setelah itu disebutkan yang lebih tinggi lagi derajatnya. Yakni derajat dari sisi dosanya. Apa itu? Wa antusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Yakni engkau, kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak menurunkan sultan, tidak menurunkan hujjah padanya. mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan kesyirikan untuk dirinya sendiri. Ini dosanya lebih besar daripada fahisyah. Dosanya lebih besar daripada qatlu nafs, minum-minuman keras, lebih besar daripada merampok, membegal dan seterusnya. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu bukan yang tertinggi. Berikutnya, nah ini yang lebih tinggi daripada itu, karena lebih besar bahayanya dan madharatnya. Allah sebutkan yang terakhir kali, wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Engkau berbicara atas nama Allah perkara yang kamu tidak ketahui. Maka di sini al-qaul 'alallah bi ghairi ilmin bisa satu kondisi bisa lebih berbahaya daripada kesyirikan. Karena kerusakan daripada al-qaul 'alallah bi ghairi ilmin ini sangat besar sekali kerusakannya. Lebih besar bahkan daripada kesyirikan pada satu keadaan. Kalau orang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat syirik, maka madharatnya hanya sebatas pada dirinya. Ya, dia tidak akan masuk ke dalam surga dan kekal selama-lamanya di dalam neraka, tapi dia sendiri. Adapun al-qaul 'alallah artinya kesyirikan tadi dia dakwahkan, dia ajakkan kepada orang lain, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Maka membawa kepada dampak kerusakan yang jauh lebih besar. Ya. Kalau seseorang melakukan kesyirikan, kemudian dia mengajak orang lain, dia harus menanggung dosa syirik dia dan kesyirikan-kesyirikan orang yang dia sesatkan. Mana yang lebih berat? Dengan orang yang hanya kesyirikan dirinya sendiri saja, dia melakukan kesyirikan, iya. Dia mati di atas kesyirikan, musyrik. Mati kafir. Masuk neraka selamanya, iya. Dia mempertanggungjawabkan kesyirikan dia. Tetapi orang yang kemudian berbicara kesana kemari, al-qaul 'alallah bila ilmin, di antaranya adalah syirik, ya kan? Tanpa ilmu. Dia mengajak. Maka setiap orang yang dia ajak tadi, dosanya harus dia tanggung. Dan dia membawa kepada kerusakan kepada sekian banyak manusia. Sehingga ini sisi dikatakan bahwasanya al-qaul 'alallah bila ilmin itu lebih besar perkara dibandingkan kesyirikan. Allah menyatakan wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabiilana wal nahmil khotayakum wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai innahum lakadzibun. Dan orang-orang kafir berbicara kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabiilana, sudah ikuti saja jalan kami. Kalau kami ini salah, sudah saya yang akan nanggung dosa-dosa kalian. Kan ada orang-orang seperti ini. Ittabi'u sabilana wal nahmil khotayakum. Kalau ternyata kami salah, tak tanggung dosamu. Orang-orang yang diajak kepada jalan kebaikan, diajak kepada keimanan, justru mereka lari. Tetapi dia mengajak kepada kekufuran, kepada kesyirikan, menganggap itu sebagai kebaikan, bahwa itulah kebenaran. Dan karena sangat percaya dirinya, dia siap menanggung siapapun, dosa siapapun yang mengikuti jalannya. Maka Allah katakan wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai innahum lakadzibun. Tidaklah mereka menanggung daripada dosa-dosa orang yang disesatkan sedikit pun. Mereka itu pendusta, kata Allah. Artinya apa? Artinya orang yang disesatkan itu pun akan mempertanggungjawabkan kesesatan dia. karena dia sesat, mengikuti kesesatan. Adapun si penyesat tanpa dia berbicara seperti itu, memang syariatnya demikian. Dia akan menanggung dosa-dosa orang yang dia sesatkan. Bisa dipahami, ya. Karenanya Allah mengatakan, "Wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai'in innahum lakadzibun. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athalihim. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun." Mereka sama sekali tidaklah menanggung. Karena menanggung itu kan dosa orang-orang yang dia sesatkan tadi, semua dipikul sama dirinya, kemudian orang ini kan selamat. Kan begitu namanya menanggung. Ini enggak. Allah mengatakan sama sekali tidak menanggung. Ya. Mereka itu adalah para pendusta. Kenapa? Karena orang-orang yang sesat ini tadi, dia mempertanggungjawabkan sendiri. Paham ya ini ya? Mempertanggungjawabkan sendiri dosa-dosanya. Sedangkan orang yang menjadi penyesat, sudah otomatis dia akan menanggung daripada dosa-dosa tersebut. Bukan berarti menanggung dalam artian kemudian dosa orang yang sesat tadi dilimpahkan kepada dia, enggak. Tapi dia terkena dosa-dosa daripada orang-orang yang dia sesatkan. Karena Allah mengatakan, "Wala yahmilunna athqalahum athqalan ma'a athqalihim." Dan benar-benar Allah akan pikulkan kepada mereka dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan bersamaan dengan dosa-dosa yang mereka lakukan itu sendiri. Dan mereka pada hari kiamat nanti akan ditanya terhadap apa yang telah mereka ada-adakan. Mereka yakni iftira, itu artinya mengada-adakan kedustaan. Apa yang mereka ada-adakan dari kedustaan atas nama Allah, atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara ikhwatibillah azakumullah kaitannya dengan al-qaul 'ala Allah bila ilmi, perkara yang sangat besar dan sangat mengerikan. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau di dalam menafsirkan ayat innama harrama 'alaikumul maytata waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini ayat ya. Innama harrama 'alaikumul maytah, sungguhnya yang diharamkan atas kalian adalah darah. Waddam, maytah itu bangkai, waddam dan darah, walahmal khinzir dan daging babi, dan sesuatu yang disembelih bukan untuk Allah ini. Disembelih bukan untuk Allah ini artinya adalah iftira'an 'ala Allah. Ini artinya adalah mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma uhilla bihi li ghairillah, disebutkan terakhir karena dosanya yang paling besar. Fahasarat tahrim, kata Syekhul Islam. Fahasarat tahrim fi hadhil arba'ah fa innaha muharramah fi kulli millah la tubah fi hal illa 'inda darurah. Maka Allah Subhanahu wa taala membatasi pengharaman pada empat perkara ini. Empat perkara ini muharramah fi kulli millah, diharamkan pada setiap millah. Jadi kalau daging babi itu halal pada ahlul kitab itu keliru. Nah, di sini Syekhul Islam mengatakan diharamkan pada seluruh millah. La tubah bihal, tidak dihalalkan sama sekali. Illa inda darurah, kecuali dalam kondisi kepepet, dalam kondisi darurat. Wa bada'a bil akhaf tahriman thumma bima huwa ashaddu minhu. Dimulai dengan yang paling ringannya, kemudian setelah itu yang lebih beratnya, dan seterusnya, lebih berat, lebih berat. Fa inna tahrimal maita duna tahrimid dam. Karena semuanya keharaman daripada bangkai itu di bawah keharaman daripada darah. Fa innahu asbath minha, darah itu lebih jelek daripada bangkai. Walakma finzir akbas minha atau akbas minhu. Dan lahma finzir darah daripada apa? Daging daripada babi itu lebih jelek daripada darah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah akbas al arba'ah. Adapun yang disembelih untuk selain Allah itu yang paling jeleknya dari empat perkara yang ada tadi. Empat ya semuanya ya. Bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih untuk selain Allah. Disembelih untuk selain Allah itu mungkin malah dari dagingnya mungkin daging ayam kah, kambing kah, ya. Tetapi disembelih bukan untuk Allah. Maka ini justru lebih buruk, lebih jelek daripada daging babi sekalipun. Semisal ini ucapan daripada Ibnu Qayyim, masyhur ucapannya, ya. Tadi sebetulnya sudah disebutkan meskipun ya tidak kita bacakan kalamnya, tetapi maknanya seperti yang telah disebutkan tadi. Ya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-qaul 'alallah, al-qaul 'alaihi bi ghairi ilmin, ya, dalam perkara fatwa, dalam perkara qadha, dan Allah jadikan sebagai perkara yang seharum-harumnya perkara. Min a'zamil muharramat. Begitu ucapan saya Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Bahkan dijadikan fil martabatil ulya, pada martabat yang paling tingginya. Wallahul musta'an. Jadi fil futya wal qada. Futya wal qada, beda antara qada dengan fatwa ya. Dan beda antara mufti dengan qadhi. Kalau fatwa itu sifatnya tidak mengikat, tapi kalau qada bersifat mengikat. Karena qada itu kaitannya dengan menghukumi. Fatwa itu adalah sesuatu yang disampaikan ya oleh ahlul fatwa berdasarkan ilmu yang ada pada dirinya, dengan ijtihad yang ada pada dirinya, dengan kemampuan fatwa yang ada pada dirinya, tapi tidak bersifat mengikat. Bisa saja nanti fatwa dari ulama yang lain berbeda dengan dirinya. Tetapi qada bersifat mengikat kepada orang yang sedang berperkara. Ini qada datang kepada qadhi. Ya, berbeda dengan datang kepada mufti. Ya. Kalau datang kepada mufti kemudian bertanya dan dijawab, tidak mengikat pada orang yang bertanya tadi. Ya, tidak mengikat. Dia jalankan walhamdulillah. Ya, tidak dijalankan tidak kemudian mendapat hukuman. Tetapi kalau qada itu sudah pasti. Ya, karena ini sedang diperkarakan, dua orang bersengketa kemudian diputuskan. Maka yang memutuskan namanya qadhi. Ini keputusan, ya. Baik. Maka kedua perkara ini harus dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mau dipakai atau tidak urusannya nanti tetap ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. Kalau kemudian seseorang tidak memakainya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dia itu zalim fasik. Zalim fasik. Kalau dia berkeyakinan bahwa memakai syariat tersebut tidak harus, bahkan berkeyakinan syariat buatan manusia lebih baik, maka kafir. Itu makna daripada wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Allah sebutkan tiga hukum. Bisa zalim, bisa fasik, bisa kafir. Orang yang berhukum selain daripada apa yang Allah turunkan. Wallahu musta'an. Jadi perkaranya bukan perkara yang remeh. Ya, perkaranya adalah perkara besar. Al-qaul 'alallah bi ghairi ilmi. Baik, kita selesaikan ucapan daripada Syekh. Wa kadzalika tadzib bil haq ats-tsabit 'anillah wa rasulih. Demikian pula at-tadzib bil haq, mendustakan kebenaran yang telah sabit dari Allah dan Rasulnya. Kebenaran dari Allah dan Rasulnya didustakan, ditolak mentah-mentah. Wallahu musta'an. La yaqil fil jarimah anil kadzib 'ala Allah wa rasulih. Mendustakan kebenaran atau menolak kebenaran itu tidak lebih ringan dosanya dibandingkan berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Kama qala ta'ala, Allah mengatakan, "Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidqi idza'a." Allah Subhanahu wa taala iringkan dua perkara ini. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah, berbicara atas nama Allah dengan dusta, atau berbicara tentang agama Allah dengan kedustaan, atau mengatakan ini halal, ini haram pada perkara yang Allah haramkan dan Allah halalkan. Ini kadzaba 'ala Allah. Ya kan? Wa kadzdzaba bisidqi, dan mendustakan kebenaran. Idza'ah, di saat kebenaran itu datang kepada dia. Jadi dua perkara ini setara, selevel, setingkat, ya. Wa dzalika annahu idza lam yuwafiq hawa hawala raddahu bitajwid wa tasykik fi. Yaitu di saat sesuatu datang kepada dia dari kebenaran, ya, dari syariat, ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia berusaha untuk menolaknya dengan mendustakannya, kalau mampu mendustakan, dengan membuat keraguan-raguan padanya, ataupun cara-cara yang lainnya. Adapun kalau orang masih memiliki sedikit keimanan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berani melakukan hal itu. Dia tidak akan berani melakukan hal tersebut, menolak daripada kebenaran. Al-Quran ditolak. Paling yang dia lakukan mentakwilkannya. Nah, itu. Kalau mentakwilkan masih mungkin. Tapi menolak. Seorang yang memiliki keimanan tidak akan mungkin menolak apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kafi'li ahlil ahwa. Seperti perbuatan ahlil ahwa. Ya, mereka mentakwil-takwilkan. Ya, menyimpang-nyimpangkan maknanya. Karena tidak berani menolak. Ini kebenaran ini. Kalau memungkinkan untuk ditakwilkan, ditakwilkan. Ya kan? Dengan hawa nafsunya, disimpangkan maknanya. Beda ya mentakwilkan dengan menolak ya. Kalau menolak ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pakai itu. Nah, ini menolak. Ya. Tapi dia mengatakan, "Oh, maksudnya demikian." Nah, ini namanya apa? Mentakwilkan. Ya, menyesuaikan al-haq itu dengan kemauan dirinya, hawa nafsunya, ya. Bisa Anda sesuai, maka dia sesuaikan. Al-haq yang harus ikut dia. Itu kebiasaan daripada ahlul ahwa. Wallahu ta'ala a'lam. Bishawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan ini mungkin pertemuan terakhir untuk bulan Ramadan ini ya. Untuk materi ini maksudnya ya. Untuk materi masa'il jahiliyah. Mungkin masih ada kesempatan sekali lagi untuk tafsir ya. Tafsir As-Sadi hari Sabtu masih sholat. Jadi nanti setelah itu libur sekitar 15 hari. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.